Ustaz mau bertanya, bagaimana cara menyadarkan teman yang melakukan homoseks yang tidak menyinggung perasaannya? Harus nyinggung perasaan, kalau gak nyinggung kan enggak. Ya, harus nyinggung. Supaya tersinggung dan mau berubah. Lah kok gampang? Kalau gak tersinggung, gak berubah dia. Maksudnya tersinggung yang baik ya. Disampaikan hadis Nabi, ancamannya faktulu al-fa'il wal-maf'ul, kata Nabi. Bunuhlah orang yang melakukan dan yang dilakukan. Sampaikan hadis ini. Ustaz ini kan kejam. Gak ada hadis kejam. Hadis itu Rasulullah ngomong ini dengan hikmahnya. Gak ada hadis kejam. Gak ada. Ini hadisnya Nabi. Nabi ngomong ini dengan segala hikmah yang Rasulullah keluarkan. Sampaikan hadis Nabi. Uqtulu al-fa'il wal-maf'ul. Bunuhlah orang yang melakukan dan yang. Biar menyengat hatinya orang itu. Biar tersinggung dia. Jadi keliru pertanyaannya. Harus nyinggung kayak gitu. Harus membuat dia itu termenung, harus membuat dia itu sedih. Ya, kalau dia nggak tersinggung ya nggak sedih nanti dia. Bermula dari ketersinggungan itu akhirnya dia sedih. Dan dia bertanya-tanya, benar nggak ini? Dan mau belajar. Ya, orang itu kalau melakukan seperti itu kuatkan sisi khaufnya, jangan sisi pengharapannya. Oh, tidak apa-apa, naik sampai tobat, insyaallah selesai semuanya. Kencengkan hukumannya. Karena kan ada khauf, ada apa? Roja. Orang kalau sang kayak gini-gini nih harus dikencengkan khaufnya sama Allah. Sisi takutnya harus dikuatkan kepada Allah Subhanahu. Tapi nek orang sudah berusaha baru kita kasih roja insyaallah Allah. Kayak orang yang sudah tobat, apakah boleh saya ini diampuni dosanya? Kita kuatkan sisi rojanya kalau kayak gitu itu. Paham saya ya? Tapi kalau masih melakukan maksiat, jangan dikasih pengharapan dulu. Kasih apa? Khauf. Kasih ketakutan dulu orang itu. Ya wallahualam.